Saya bilang, iya rahmat Allah itu pasti turun karena Allah Ta'ala menginginkannya, tetapi tidak menafikan Allah Ta'ala yang turun. Ya. Jadi lihat, ketika orang yang menyimpang ini memberikan penerangan yang di sini ayyuzkara, ya, disebutkan lilqa'il wa yaltazim bihi, pembicara ini dia menyebutkan iltizamnya, lazimnya, dan dia beriltizam dengan kelaziman yang dia buat itu. Kita lihat, kalau benar kelaziman itu, kita bilang iya benar, benar. Tetapi kalau ada kelaziman berikutnya yang batil, yaitu menafikan sifat Allah berikutnya, yang situ kita nihilkan, ya enggak, antum salah. Kelaziman antum benar, tapi kelaziman kedua antum salah. Faham gak sini, Pak? Baik, cukuplah ya, daripada nanti antum kebanyakan ilmu ya. Ada soal? Enggak ada. Udah cukup semuanya insyaallah. Masyaallah. Anu tanya berarti antum. Anu tanya, siapa yang mau ditanya? Tonton. Manil mas'ul? Antum jawab, mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Tahu enggak artinya? Ana nanya antum. Ya. Ana nanya antum suatu pertanyaan, antum jawaban yang masya Allah ya, bikin marah ya kan? Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Udah nggak ada kayak jawab. Besok ujian itu gitu aja jawabannya. Mana suruh Pak Anwar iqra, kata Pak Anwar, ma ana biqori. Ya. Kayak Nabi SAW bilang ke malaikat Jibril, aku tidak bisa baca. Ya udah nggak ada yang baca. Bapak ini, Pak, mau tanya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang tadi diulang sedikit ya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala turun, apa? Turun ke langit, langit mana? Kapan? Seperti yang terakhir. Oke. Antum jelaskan bagaimana pertengkaran, bukan pertengkaran sih, perselisihan antara orang yang menafikan nuzulnya Allah dengan orang yang menetapkan, bagaimana? Silakan. Kata orang yang menafikan seperti apa, kata orang yang menetapkan seperti apa, silakan. Orang menafikan bahwasanya sifat apa? Sifat nuzulnya Allah. Hadis. Menafikan Allah itu setiap sepertiga malam itu turun. Dan perkataan orang yang menetapkan menetapkan bahwasanya sifat turun Allah itu benar. Iya. Jadi tidak menafikan bahwasanya Allah yang turun paham. Gimana? Orang yang menetapkan bilang sifat turunnya Allah itu benar, tetapi tidak melaksanakan Allah turun, melainkan rahmat Allah yang... Eh ini malah kembali, ini bukan. Oh antum akidah kayak gitu selama ini ternyata. Allah Ustaz. Itu malah justru itu yang membatilkan. Yang turun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Iya Pak. Teruskan Pak, teruskan. Ada apa yang dengar? Kepolosan ini supaya terbongkar akidahnya. Silakan Pak. Orang yang menetapkan dan yang menetapkan maksudnya Allah itu turun setiap sepertiga malam. Ahsan. Yang turun adalah Allah. Dan walaupun itu disebut hadis. Iya walaupun itu disebut. Ah gitu ya. Maksudnya sifat turun Allah kan sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Nah ini sifat apa? Sifat fi'liyah atau apa? Baik, sesuai dengan kehendak Allah. Hasan, bagus. Kemudian apa yang antum bicarakan, silakan. Tuh cukup gitu. Oke, ya alhamdulillah. Ya, tapi ya lumayan memuaskan karena terbongkar sedikit akidahnya. Allahu akbar. Reksi, Syekh Reksi, ana tanya, ana ulama enggak ngerti antum. Apa itu qadim, apa itu hadis?